Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan berikutnya dari fatwa Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, bab yang disebut yang di sini al-linu wa syiddah, berlaku lunak dan keras, tegas. Qala, as-su'al, pertanyaan, hal talzamu asyiddatu fir raddi aw al-linu? Pertanyaan, apakah syiddah, berlaku keras, wajib dilakukan firradi di dalam membantah ahli batil, awillinu, ataukah kita berlaku lunak? Apakah wajib untuk keras ataukah lunak di dalam membantah ahli batil? Qala hafizahullahu ta'ala, al-jawab, jawabannya, ala hasabil maqami, ala qadri al maqam, sesuai dengan kadar al maqam, kondisi, sesuai dengan keadaan. Tidak bisa disamaratakan. In kana insanun fihi muru'atun, jika seseorang memiliki muru'ah, kehormatan, kemuliaan, wa syarafun, dan memiliki kemuliaan, wa yanfa'u fihi, coba lihat rincian dari beliau, jika seorang memiliki kemuliaan, kehormatan, orang yang terpandang, wa yanfa'u fihi linu, dan metode lin, lunak, terhadap orang tersebut bermanfaat, fastakhdim al-lina wal-rifqa wal-hikmata, maka pergunakan al-lin, lunak, rifq, lembut, wal-hikmah, dan penuh dengan hikmah. Wahadha huwa al-aslu fi da'wati ilallahi ma'al muslimi wal-kafir, inilah hukum asal di dalam berdakwah kepada Allah Ta'ala bersama dengan orang muslim dan orang kafir, ketika mendakwai muslim ataukah kafir. Hukum asal dari dakwah tersebut dengan cara lin, lunak, lembut. Ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW menjelaskan keutamaan lin wa rifq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana rifqu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u an syai'in illa shana." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, akan memperindah, memperbagus. Dan tidak pula kelemah lembutan itu dicabut dari sesuatu melainkan akan menjadi rusak perkara tersebut ketika tidak menggunakan metode lemah lembut. Ini hukum asalnya. Qala wa in kana mustakbiran mu'anidan, dan jika orang tersebut mustakbiran, sombong. Apa makna sombong? Ya. Badal haq wa ghumdun nas, menolak kebenaran. Ya, sombong, sudah dijelaskan dalil dengan cara hikmah, mau'idhati hasanah, dijelaskan dalil dari Al-Quran dan Sunnah, dibantah, dijelaskan kebatilan yang ada padanya, masih sombong, gengsi, tidak mau tunduk terhadap al-haq. Wa in kana mustakbiran, dan jika dia sombong, angkuh, menolak kebenaran, menolak dalil, mu'anidan, membangkang, lam yujidi fihi ar-rifqu, ay lam yanfa' fihi ar-rifqu, sementara kelemah lembutan, kelunakan tidak bermanfaat pada orang tersebut. Diajak penak enggak mau. Diajak lemah lembut tidak menerima. Diajak dengan urusannya mudah masih mempersulit. Ya. Lam yujidi fihi rifqu wallinu. Kelemah lembutan, kelunakan tidak ada manfaat bagi orang tersebut. Ini seperti seseorang, ya, terkait dengan memaafkan. Wa in afa wa aslaha, ketika seorang memaafkan, kemudian orang yang dimaafkan itu sadar, kemudian orang dimanfaatkan rujuk dari kebatilan, dari kezaliman, maka itu yang bagus. Namun ketika dimaafkan semakin menjadi, semakin semena-mena, semakin zalim, maka di saat itu seseorang harus membalasnya sesuai dengan kezaliman yang ada. Coba lihat terkait dengan permasalahan memaafkan. Kalau orangnya itu baik, ada kebaikan, dia memiliki amal yang saleh dan sifat yang bagus, dimaafkan. Karena di balik itu ada maslahat. Demikian pula ini, ya. Ketika tidak ada kebaikan dengan memaafkan itu, maka dibalas, diberi pelajaran. Nah, demikian pula dalam permasalahan membantah, dalam permasalahan dakwah, diambil yang paling bermaslahat. Ketika dengan metode lunak, lemah lembut, sudah cukup, sudah bermanfaat, itu yang dilakukan. Namun, ketika perkara yang asal ini, yang pokok tersebut tidak bermanfaat, lam yujidi fihi rifqu wallin, kelemah lembutan, ya, kelunakan itu tidak bermanfaat bagi orang tersebut. Masih ngayel, masih bersikukuh dengan pendapat dia, masih ingin melampiaskan ambisi dan cita-citanya, enggak bermanfaat. Wa tanfa'u ma'ahu asyiddatu, dan dengan kekerasan, dengan hukuman, dengan ketegasan, ditegesi, ini enggak bisa main-main ini. Dengan ketegasan tersebut bermanfaat bagi dia, sehingga dia jadi kapok, sehingga dia jadi sadar. Demikian pula manfaat bagi orang lain, itu akibatnya kalau tidak mau rujuk, tidak mau kembali kepada al-haq. Ya, jika asyiddah, kekerasan, ketegasan itu bermanfaat bagi orang tersebut, takhdamu asyiddatu, maka tustakhdam, maka dipergunakan metode syiddah tadi. Fatus takhdamu asyiddatu walikulli maqamin maqal. Jika syiddah, ketegasan, kekerasan, ya, diberi hukuman itu bermanfaat bagi dia, maka dipergunakan perlakuan asyiddah. Walikulli maqam, dalam setiap keadaan maqalun, ada pembicaraan. Kalau demikian, jawabannya demikian. Kalau demikian, urusannya demikian. Inilah hikmah. Hikmah di dalam berdakwah ila Allah yang azza wa jal, wad'u syai' fi mawdi'ihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu ta'ala yakul fi zunati. Allah ta'ala berbicara tentang az-zunah, para pezina, orang yang berbuat zina. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Ketika Allah, fajliduhum thamanina jalda. Terkait dengan hukum orang yang berzina, Allah menegaskan, wala ta'khudhkum az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidatin mi'ata jalda. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatun fi dinillah. Az-zaniyah, perempuan yang berzina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah mereka, ya, 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihi ra'fatun fi dinillah. Dan janganlah kalian ra'fah, merasa kasihan. Fi dinillah, untuk menerapkan agama Allah Ta'ala kepada dua orang itu. Jangan sampai perasaan kasihan. Ya, masa ada orang dicambuk. Ya, dihukum semacam itu. Jangan sampai kalian mengedepankan perasaan kasih sayang. Ini coba lihat, Allah Ta'ala mengingatkan kita dalam ayat yang mulia ini terkait dengan hukum orang yang berzina. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Perempuan berzina, laki-laki berzina, cambuk dia. Ini kalau belum menikah, cambuk 100 kali cambukan. Jangan sampai muncul pada diri kalian kasihan, iba. Ya. Di dalam menerapkan syariat Allah Ta'ala kepada dua orang tersebut. Di sini berlaku keras. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhir. Kita lihat, Allah Ta'ala mengaitkan keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan tidak adanya ra'fah, merasa belas kasihan, mengedepankan perasaan di dalam menerapkan hukum Allah. Keras tadi. Ya'ni al-jald, yaitu cambukan. Haddirin nasa alaihim, haddir, datangkan manusia. Alaihim, untuk menyaksikan. Untuk menyaksikan hukuman bagi orang berzina yang belum menikah, suruh menghadiri. Maksiat ini, dosa besar. Wajma'hum, kumpulkan mereka agar melihat hukum tersebut. Wajlidhum, cambuk mereka. Wala ta'khudhka ayyu ra'fatin atau au ra'fatun. Wala ta'khudhka, jangan sampai ra'fah, belas kasihan, iba, itu menguasai dirimu, lebih mengedepankan perasaan daripada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadza minal quwwati fid-din, ini termasuk bentuk kekuatan di dalam beragama, berlaku keras, ya, tidak mengedepankan perasaan. Nah, demikian pula di dalam membantah kebatilan. Wah, itu seorang imam besar, seorang syekh, seorang alim, hafiz, julukannya banyak, julukannya luar biasa, gelarnya banyak, mungkin digelari sebagai salah satu dari imam syarah wa ta'adil, atau digelari dengan gelar-gelar yang lainnya. Kemudian dia terjatuh pada penyimpangan, terjatuh kepada kezaliman, terjatuh pada kesalahan, diingatkan dengan cara yang baik, dengan cara sembunyi-sembunyi, nasihat, ingin ketemu, dan seterusnya sudah ditempuh, namun ternyata tidak merujuk, bahkan dia berbicara menzalimi saudara-saudaranya. Ya. Jangan sampai kemudian ada alim yang lainnya mentahzir, mengingatkan kejelekan orang tersebut, membicarakannya, jangan kemudian kita main perasaan. Maka di sini barakallahu fikum, seorang sunni salafi hendaklah mengedepankan dalil, mengedepankan syariat, bukan mengedepankan perasaan. Ketika ulama berbicara, Syekh Rabi, Syekh Ubay, dan masyayikh yang lainnya berbicara, maka semestinya menerima apa yang disampaikan oleh mereka. Bukan mengedepankan perasaan. Bukan mengedepankan atifiyah. Itu kalau seorang sudah mengedepankan perasaan, ini repot. Qala hafizahullahu ta'ala al-kafiru al-mu'anidu al-muharibu. tasullu alaihi saifak. Orang kafir yang mu'anid, yang membangkang, menentang, al-muharib, yang memerangi kaum muslimin, tasullu alaihi saifak, maka engkau hunuskan pedangmu padanya. Kafir harbi, kafir yang memerangi muslim. Maka disyariatkan untuk tegas, keras. Berbedanya dengan kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Ada sikap yang berbeda. Di kulli maqamin maqal. Wa tasullu alaihi al-qalama ala hasabi ma tayassaru lak. Dan engkau menorehkan penamu untuk membantah dia sesuai dengan apa yang mudah bagimu. Dibantah, dijelaskan. Bukan kemudian diam. Bukan kemudian mengatakan, oh dia itu punya kebaikan yang banyak. Jasanya banyak. Amal solehnya banyak. Juhud dalam dakwah. Kemudian kita diam dari kebatilan. Ini tidak boleh. Tidak boleh mendiamkan kebatilan walaupun kebatilan itu datang dari orang yang alim, kabir, orang yang besar di hadapan kita. Al-haqqu awla. Kebenaran lebih layak bagi kita, lebih kita kedepankan dari yang lainnya. Allah Ta'ala menjadikan umat ini sebagai umat terbaik ketika mereka mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran. Qala al-islamu fihi shiddatun wa fihi linun. Dalam agama Islam ada sikap keras dan ada sikap lunak. Allah mengatakan Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama dengannya, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ashidda', berlaku keras terhadap orang-orang kafir, keras tegas. Ruhama'u bainahum, dan mereka ruhama', saling menyayangi di antara mereka. Rahmatan 'alal mu'minin, sebagai bentuk rahmat kepada kaum mukminin. Al mu'minina as-sadiqina al-khalisina laisa ahlal bid'ah. Kaum mukminin yang sadiqin, yang jujur. Bukan kadzibin, bukan kaum mukminin yang dusta. Al-khalisin, kaum mukminin yang ikhlas. Bukan kaum mukmin yang khainin, bukan para pengkhianat. Kaum mukminin yang muslihin, yang berupaya untuk memperbaiki. Bukan mufsidin, yang berupaya untuk merusak. Nah, kita berlaku lemah lembut dengan mereka. Sehingga beliau tegaskan, walaisa ahlal bidai, bukan ahli bidah. Ahli bidah ini bukan shadiqin. Mereka kadzibin. Ahli bidah, mereka bukan muslihin. Bukanlah orang-orang yang melakukan perbaikan, namun orang yang melakukan pengerusakan. Demikian pula mereka tidak amanah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menunaikan amanah, berkhianat. Kok bisa? Ya, semestinya menyampaikan al-haq, ayat-ayat. Demikian pula hadis disampaikan kepada umat, dijelaskan dengan gamblang. Sehingga umat tahu hakikat agama ini. Baik. Qala ahlul bid'ah ya'khuduna nasibahum minasyiddati 'alal kuffar. Ahli bid'ah ya'khudun, mereka mengambil bagiannya berupa syiddah, kekerasan, 'alal kuffar, terhadap orang kafir. Yakni akhadhu minhum janiban minal kufri wa minal jahiliyah. Yakni ahli bid'ah mengambil dari mereka sisi kekufuran dan sisi kejahilan. Yang dari situ, di antara sifat-sifat orang-orang kafir berkhianat, membuat kerusakan, tidak jujur. Demikian pula pada ahli bid'ah tersebut terhadap unsur-unsur jahiliyah, ta'assub, fanatik terhadap golongan, taklid buta, dan semisalnya. Di mana dari sifat-sifat ini yang ada pada ahli bid'ah, yang ada pula pada orang-orang kafir, kita berlaku keras terhadap mereka. Naam. Wal wajibu 'inda 'inadihim, yang wajib untuk dilakukan tatkala mereka membangkang, tidak mau menerima al-haq, tidak mau menyambutnya, berarti sombong. An na'turahum 'alal haqqi ataran bikulli ma nastati'u, maka kita ya berusaha untuk membengkokkan mereka, dikembalikan lagi kepada al-haq ataran, dengan upaya yang keras benar-benar dibengkokkan sehingga kembali lagi sesuai dengan apa yang kita mampu. Harus dibantah, harus diluruskan, harus dijelaskan. Fa in kana 'indana sultan, jika kita memiliki kekuasaan. Maka di sini akan dijelaskan pada pertanyaan kedua, bagaimana menghadapi ahli bid'ah. Kalau dia seorang sultan akan demikian perlakuannya. Ya. Kalau dia seorang imam, seorang khalifah, dia seorang presiden, dia seorang raja, maka dengan kekuatan bisa jadi dipenjara, bisa jadi dihukum, bisa jadi diasingkan, dan hukuman-hukum yang lain. Bahkan sebagainya apa? Bisa jadi dibunuh ahli bid'ah tersebut. Fa in kana 'indana sultan, kalau kita memiliki sultan, kekuasaan, yaitu ya pemerintah. Pemerintah ahlu sunnah wal jamaah. Fa in kana 'indana sultan, 'indana al-qalamu. Sultan kita tidak punya. Kekuasaan tidak punya, yang punya pemerintah. Namun 'indana al-qalam, kita punya al-qalam, pena, yang bisa kita pergunakan untuk membantah mereka. Yumkinu yarda'uhum, memungkinkan bagi kita untuk ya menahan kejelekan mereka, membantah syubhat-syubhat mereka. Al-qalamu yuzalziluhum aktsara minas saif, bahkan al-qalam, tulisan, bantahan, buku dan semisalnya itu lebih mengguncangkan mereka daripada pedang. Kenapa? Karena dibantah kebatilan yang ada dari mereka. Umat mengerti ini yang hak, ini yang batil. Mereka terbungkam, ujung-ujungnya demikian. Ahli batil, nah, ketika tidak bisa mendatangkan dalil, maka ujungnya adalah terbungkam. Kecuali yang diberi hidayah oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti al-haq. Kalau tidak, dia akan cari-cari alasan. Oh, ini dan ini, macam-macam. Nah, tujuannya itu menolak kebenaran. Tidak mau mengikuti al-haq, hanya mau mengikuti hawa nafsu. Kalau sesuai dengan hawa nafsu, diikuti. Kalau tidak, selamat tinggal, ditinggalkan. Cari alasan ini, cari alasan itu. Padahal Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan, la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk dalam surga orang yang di dalam kalbunya terdapat kesombongan, walaupun itu seberat zarrah, semut yang amat kecil. Seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, rajul yuhibbu an yakuna thawbu hasanan wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, ada seorang yang senang bajunya bagus, sandalnya bagus. Maka Rasulullah SAW meluruskan makna sombong al-kibru badarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran ya, dan merendahkan manusia. Kita sempurnakan satu pertanyaan lagi. Qala as-su'al, pertanyaan, mata nasta'milu al-lina, kapan kita mempergunakan metode al-lin, lunak, lemah lembut. Wa mata nasta'milu asyiddata fi da'wati inallah, dan kapan kita menggunakan metode kekerasan, baik ucapan maupun tindakan, fi dakwah, di dalam berdakwah ilallahi azza wa jal, wa fil muamalati ma'an nas, dan di dalam bermuamalah bersama manusia. Tadi sudah kita ketahui, likulli maqamin maqal, kadang butuh syiddah, kadang butuh lin. Kalau hukum asalnya adalah lin, berlaku lemah lembut. Kalau orangnya menginginkan kebaikan, dengan metode tersebut menerima. Nah, kalau diperlakukan dengan baik lemah lembut tidak bisa, ya, bisanya dengan syiddah, maka diperlakukan dengan syiddah. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, al-jawab, jawabannya, al-aslu fid da'wati al-linu wal-rifku wal-hikmatu. Hukum asal di dalam berdakwah ila Allah azza wa jal adalah lin, lunak, lembut, dan hikmah. Hadha huwal aslu fiha, ini hukum asal pada dakwah. Fa idza wajadta man yu'anidu wa la yaqbalul haqqo, jika engkau mendapatkan orang yang yu'anid, membangkang, ngeyel, dan dia tidak mau menerima kebenaran, sombong, wa tuqimu 'alaihi al-hujjata, dan engkau telah menegakkan hujjah padanya, sudah tegak hujjah, baik melalui lisan kita, tulisan kita, atau melalui orang lain, sudah sampai. Terlebih lagi di zaman kita, ya, media elektronik yang sangat cepat, bisa diakses dengan cepat, tidak seperti dahulu. Apalagi bukan hanya bahasa Arab, langsung sudah keluar bahasa Arab, ada bagian khusus yang menerjemahkan bahasa Indonesia. Wa tuqimu 'alaihil hujjah, dan engkau menegakkan hujjah padanya. Wa yarfadu, lalu dia yarfad, menolak. Kalau engkau mendapatkan orang yang membangkang, tidak menerima kebenaran, dan engkau telah menegakkan hujjah padanya, namun dia yarfad, menolak. Hina idzin tastakhdimu ar-radda, maka di saat ini engkau pergunakan metode ar-radd, membantah. Wa in kunta sultanan, kalau engkau seorang sultan, ya, pejabat pemerintah yang berwenang. Wa hadza da'iyatun, wa hadza da'iyatun, fatu'addibuhu bis-sayfi. Dan orang tersebut adalah da'iyah, yakni ahli bid'ah yang menyeru kepada kebid'ahan. Zaman dahulu dibedakan oleh para ulama, ahli bid'ah da'iyah wa ghair da'iyah. Ahli bid'ah yang memang menyeru kepada kebatilan tokohnya. Yang satu ghair da'iyah itu hanya sekedar pengikut. Qala fatu'addibuhu, maka engkau memberikan adab kepadanya. Bisayf, dengan pedangmu. Wa qad yu'addi ilal qatli, kadang pula hal tersebut berkonsekuensi untuk membunuh ahli bid'ah tadi. Idza kana yusirru ala nashril fasadi, jika dia terus menerus, ya, menyebarkan kerusakan di muka bumi, kebatilan yang dia sebarkan. Fahunaka minal ulama min syattal mazahibi, di sana ada sekian banyak ulama dari berbagai mazhab. Yarawna anna hadha ashaddu fasadan min qutta'i turuq. Coba lihat. Kata beliau, di sana ada sekian banyak ulama dari berbagai mazhab, bukan satu, berbagai mazhab. Mereka memandang bahwasanya hadha, orang ini, yakni ahli bid'ah da'iyah, penyeru kebid'ahan, itu asyaddu, lebih besar fasad dan kerusakan yang dia lakukan, min qutta'i turuq, daripada, ya, para perampok di jalanan. Kalau para perampok hanya ngambil, ya, uangnya, barang-barangnya, dan semisalnya. Ini akan mengambil dan mengantarkan manusia dalam kesesatan di dunia, dan menyeret manusia untuk masuk ke dalam neraka Allah. Kecelakaan dunia akhirat. Urusannya bukan urusan dunia saja, namun akhiratnya pun akan menjadi gagal, ya, akan diancam dengan siksaan Allah. Sehingga dikatakan asyaddu fasadan, para da'i kesesatan itu lebih berbahaya daripada para perampok jalanan. Fahadha yunsahu bil hujjati wal hikmah. Fahadha, orang tersebut dinasihati dengan hujjah, dengan dalil dan hikmah. Summa tuqamu alaihi hujjatu, kemudian ditegakkan hujjah padanya. Fa'in aba, kalau dia enggan untuk menerimanya. Fahina idzin yalja'u al-hakimu syari'iyu ila uqubatih. Cara baik-baik tidak bisa, ditegakkan hujahnya tidak bisa, dibantah juga enggak mau menerima, padahal sudah salah. Maka di saat ini, yalja'ul hakimu al-hakim, pemerintah yang syari'i, tayyib, yalja'i yattar, terpaksa untuk ila uqubati, untuk menghukumnya. Sudah tegakkan hujah, sudah jelas, masih tidak mau menerima, maka diberi hukuman. Qad yakunu bisijni, kadang dengan dipenjara, harus masuk sel. Dipenjara. Wa qad yakunu bin nafyi, kadang pula dengan nafyi, diasingkan. Dikucilkan, diposisikan di tempat yang sendirian. Bahkan sebagainya mungkin jadi dideportasi, dikeluarkan dari negerinya. Qad yakunu bil qatli, kadang pula dengan dibunuh. Sejarah membuktikan. Qala wa qad hakamu 'ala al-Jahmi ibn Safwan, wa qad hakamu 'ala al-Jahmi bin Safwan. Mereka, para pejabat pemerintahan di sana zaman dahulu, hakamu, telah menghukum al-Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan wa 'ala ghairihi, dan yang lainnya. Wa ala Bishr al-Mirrizi, terhadap Bishr al-Mirrizi. Wa ala ghairihim, dan yang lain mereka. Bil qatli, dengan dibunuh. Dibunuh oleh pemerintah. Karena kerusakan yang dilakukan oleh para da'i tersebut. Minhum al-Ja'du ibnu Dirham. Di antaranya al-Ja'd bin Dirham. Sejarah menunjukkan demikian. Ada di antara ya da'iyah, penyeru kebid'ahan tersebut, dibunuh oleh pemerintah. Wa hadha hukmul ulama'i 'ala man yu'anidu wa yusirru 'ala nashri bid'atihi. Ini merupakan hukum yang ditetapkan oleh para ulama. Antum lihat tadi, ya, di sana ada sekian banyak ulama dari berbagai mazhab menetapkan demikian. Ya. Ini merupakan hukum para ulama terhadap orang yang membangkang dan terus-menerus menyebarkan kebid'ahannya. Qala wa idza nafa'ahu Allah, jika Allah memberikan manfaat, yakni dengan cara hikmah, dengan cara ini dan itu, dengan cara lemah lembut itu bisa, ya, alhamdulillah. Wa taraja, fa hadha huwa al-matlub, lalu dia rujuk, maka itu yang diinginkan, yang diharapkan. Namun jika tidak, maka ketika pemerintah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki pemahaman yang benar, pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, melihat bahwasanya kerusakan yang diakibatkan oleh ahli bid'ah itu lebih besar daripada sekedar kerusakan yang sifatnya materi. Naam. Wallah alam suwab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Siapkan hadisnya.